Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kembali saya mengajak, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada kali ini kita masih diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, dalam rangka menjalankan sholat duhur secara berjamaah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kali ini saya ingin membahas tentang suratul Fatihah. Surat ini dikatakan suratul Fatihah karena sesuai dengan namanya, al-fathu, asal kata itu fatahah, fatihun, al-fatihah artinya pembuka. Karena dia pembuka, maka dia ditaruh di awal. Dan penaruhan surat Al-Fatihah di awal ini bukan karena keinginan kita, bukan keinginan pencetak Al-Quran ini, tetapi karena memang tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ditaruh di awal sebagai pembuka, maka surat Al-Fatihah disebut sebagai surat Al-Pembuka. Jemaah sekalian, kemudian asbab nuzul, saya yakin kita sama-sama tahu surat Al-Fatihah itu, tapi di sini ada dua pendapat para ulama. Ada mengatakan dia diturunkan, separuhnya diturunkan di Mekah, separuhnya lagi diturunkan di Madinah. Tetapi kesepakatan ulama yang terbanyak mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah, maka dia disebut suratul Makkiyah. Sesuai dengan sejarahnya, peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa itu terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Karena peristiwa itu masih ada di Mekah, dan dengan demikian perintah salat diwajibkan ketika Rasul masih ada di Mekah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, atau surat Al-Fatihah ya dengan bismillah, ini memiliki 7 ayat ya. Itu pun terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada mengatakan bahwa bismillah itu tidak masuk. Ada mengatakan bismillah itu masuk, tetapi dari kalangan ulama yang lebih banyak bersepakat bahwa bismillah bagian dari suratul Fatihah. Hanya menjadi masalahnya, apakah bismillah itu harus dibaca ketika kita sholat? Juga terjadi perbedaan para ulama. Ada mengatakan di dalam sholat bismillah tidak termasuk. Sesuai dengan asbab nuzul, turun juga bahwa Rasul disebutkan diberikan sabu al-masani, termasuk 7 puji-pujian yang disebutkan. Al-Masani itu sebuah kebanggaan, bentuk rasa puji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Namun ternyata dalam sejarahnya disebutkan dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, Rasul tidak menyebutkan bismillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian banyak perbedaan pendapat, yang lebih kuat mengatakan bismillah tetap dibaca di dalam suratul Fatihah, di dalam sholat. Yang jadi permasalahan lagi jemaah sekalian, ketika bismillah harus dibaca di dalam sholat, yaitu di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat, apakah dia itu harus disirikan atau dijaharkan? Sir itu dibaca tidak bersuara atau dibaca dengan bersuara? Ini juga terjadi perbedaan. Kalau menelusuri jemaah sekalian sejarahnya dari Rasulullah, kita tidak pernah menemukan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasul ketika sholat memulai bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada dalam hadis, kita tidak temukan. Hanya ada kisah sahabat, yaitu Abu Hurairah, ketika beliau sholat, dalam riwayatnya menyebutkan dengan menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai sholat, kemudian Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, sungguh aku telah menyerupakan kepada kalian sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Nah, ini terjadi perbedaan di masa kalian. Di dalam sejarah kisah Rasulullah dan juga Khalifah IV, kita tidak mendengarkan atau tidak menemukan hadis bahwa ketika mereka sholat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya dijaharkan. Semua dimulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin sampai seterusnya. Hanya satu ada hadis mengatakan ketika sejarah Abu Hurairah sholat, kemudian ia bersumpah demi Allah. Nah, disitu masalahnya. Jemaah sekalian, dalam penelusuran oleh para ulama menyebutkan dapat disimpulkan dengan demikian bahwa bismillah boleh dijaharkan dan boleh juga disirikan. Nah, ketika dua-duanya boleh jemaah sekalian, karena hadisnya juga salah satunya hadis sahih, ketika dua-duanya boleh dengan demikian kembalikan kepada tahmir masjid. Karena dua-duanya boleh, tetapi tidak bisa menjustifikasi salah satu harus dipakai. Jadi kalau tamir masjid mengembalikan, kita sama-sama memahami bahwa di sini memakai bismillah dengan jahar, di sini juga di dalam hadis juga boleh dengan siri, tetapi di masjid saya ini kita menggunakan bismillah yang tidak dijaharkan. Itu boleh. Kenapa? Karena dua-duanya diperbolehkan. Yang paling bagus jemaah sekalian, itu imam boleh sekali-sekali menjaharkan, boleh juga sekali-sekali mensirikan. Itu boleh. Nah, ini harus diajarkan kepada jemaah agar supaya jemaah itu tidak heran. Khususnya masjid-masjid kalau di kampung itu kalau kita tidak terangkan dengan baik, itu akan menjadi dilema. Ya. Kalau masjid-masjid di kota, alhamdulillah bisa memahami ini. Boleh menjaharkan, boleh mensirikan, karena dua-duanya boleh, maka dikembalikan kepada keputusan takmir atau DKM masjid yang mana yang dipakai. Itu boleh. Namun ketika ada yang datang memakai bismillah dengan jahar, tidak boleh dilarang. Mengapa? Karena itu ada hadisnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi perbedaan ya yang menjadi masalah jemaah sekalian. Ketika kita sholat dan tidak membaca suratul Fatihah, apakah sholatnya sah atau tidak? Pasti tidak sah. Ya. Jemaah sekalian, ada yang terjadi ketika imam sudah ruku. Ya. Imam sudah ruku, dia baru datang disebut masbuk. Pasti tidak membaca suratul Fatihah. Problemnya apakah? Karena disebutkan dalam hadis satu rakaat imam, ya, satu ruku sama dengan satu rakaat imam. Jadi dia mendapatkan satu ruku, itu artinya sudah dihitung satu rakaat. Ini juga menjadi masalah jemaah sekalian. Nah, ini memang khilafiyah. Sebagian orang mengatakan jangan diajarkan karena membuat masyarakat bingung. Tetap menurut saya harus diajarkan agar supaya masyarakat itu tahu mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jamaah kemudian disuruh memilih. Karena masyarakat jangan ditutup dengan kebenaran yang lain, karena kita tahu sama-sama sekalian bahwa kebenaran itu sangat luas. Yang kita pahami belum tentu benar menurut orang lain. Maka kita harus ajarkan, tinggal jamaah kemudian bisa memahami agar supaya ketika terjadi di tempat lain maka tidak, hatinya tetap senang untuk menangani hal seperti itu. Tidak menutup kemudian kemudian mengatakan, wah ini salah, tidak ada bismillahnya. Wah ini salah, wah ini tidak sunnah. Padahal dua-duanya boleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apakah satu ruku sudah dihitung satu rakaat? Ya, kalau kita menjadikan suratul Fatihah sebagai rukun, ya, berarti orang yang masbuk yang tidak sempat membaca suratul Fatihah, ya, yang tidak sempat membaca suratul Fatihah, mendapatkan imam yang ruku, harusnya dia menambah lagi. Kalau kita menjadikan Al-Fatihah sebagai rukun, ada hadis mengatakan seorang sahabat ya datang ketika Rasulullah sudah ruku. Ya, Rasul sudah ruku, kemudian dia takbir dari sana dan berjalan sambil ruku. Setelah itu kemudian Rasul bertanya, "Siapa itu?" "Anaknya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Zadakallahu khairan la ta'ud." Ya. Semoga Allah memberikan kamu kebaikan, kamu jangan ulangi. Jemaah sekalian, ketika Rasulullah mengatakan kamu jangan ulangi, maka bisa dikatakan kalau begitu kita jangan ulangi. Artinya begini, memang dalam sejarahnya sahabat itu tidak mengulangi sholatnya, itu artinya bahwa sholatnya sah. Tetapi ada kata-kata la ta'ud, jangan kamu ulangi. Ulama fikih mengatakan kalau disebutkan la ta'ud, jangan kamu ulangi, maka kita tidak boleh mengulangi. Artinya bisa disimpulkan kalau kita ketinggalan suratul Fatihah, sebaiknya kita ulangi jikalau kita menganggap Fatihah itu sebagai rukun. Karena dalam sejarah ada sahabat yang ketinggalan, Rasul mengatakan jangan kamu ulangi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun terjadi perbedaan pendapat ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismi yang ada di Ar-Rahman, bismillah, atau kata-kata bismi yang ada di kata-kata bismillahirrahmanirrahim berbeda dengan kata-kata bismi yang ada di surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut surat Al-Alaq dimulainya dengan Iqra. Bismi yang ada di surat Iqra itu diawali dengan alif yang berdiri. Sementara bismi yang ada di Bismillahirrahmanirrahim itu tidak diawali, atau tidak ada kata-kata, tidak ada huruf alif yang berdiri. Cuma sekalian dalam tafsir isyari, banyak sekali ketika saya juga dulu belajar, waktu saya masih di bangku kuliah di Pakistan, ada ustaz saya yang ngajarkan saya bahwa terjadi perbedaan di situ. Tetapi yang menarik di sini, cuma sekalian, mengapa di bismi yang ada di bismillah itu tidak ada alifnya, dan kata-kata bismi yang ada di surat Al-Alaq itu ada alifnya? Ia mengatakan, teman-teman sekalian, bahwa alif sebagai penghalang yang ada di Iqra. Karena di termasuk salah satu surat yang paling banyak menyebutkan kata-kata ilmu di dalam surat Al-Alaq ini. Ada 4 disebutkan kata-kata ilmu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mengatakan untuk menjadi orang intelektual katanya, itu harus ada syaratnya, dimulai dengan Iqra. Sehingga Iqra itu ada alifnya, Iqra bismi, yang kalau kita baca secara harfiah biismi. Namun karena alif itu adalah hamzah wasal, maka tidak boleh dibaca biismi, menjadi bismi. Ia mengatakan itu sebagai penghalang untuk menjadi negara yang maju. Dimulai dengan Iqra, baca. Bahkan di dalam surat Al-Alaq kata-kata Iqra disebutkan 2 kali. Kalau ustaz saya mengajarkan, dia mengatakan paling tidak Anda mengajarkan orang lain itu 2 kali. 2 kali. Dengan demikian orang itu bisa memahami. Kemudian dia menyebutkan salah satu faedahnya, jemaah sekalian, jika 2 kali kita membaca, jadi karena disebutkan allamal insana ma lam ya'lam, Allah akan mengajarkan kepada manusia sesuatu yang dia tahu, dengan syarat 2 kali. Jika 2 kali dia membaca, maka Allah akan mengajarkan sesuatu yang ia tidak tahu. Dan cuma sekalian kalau kita praktik, kita membaca buku, 2 kali kita baca, cuma sekalian. Setelah kita baca kemudian kita ringkas, maka kita akan tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Itu disebutkan Allah akan mengajarkan ilmu yang kita tidak tahu. Ternyata buktinya mas kalian, jika kita baca tafsir, kalau kita membaca tafsir, berapa ilmu yang ikut? Untuk membaca tafsir itu jemaah sekalian butuh bahasa Arab, butuh nahu, butuh saraf, butuh adab juga, butuh kajian-kajian tafsir yang lainnya. Sudah berapa ilmu? Hanya untuk membaca tafsir ikut berapa ilmu? Itu yang disebutkan jemaah sekalian, Allah akan mengajarkan ilmu yang ia tidak ketahui. Diulang-ulang jemaah sekalian. Berbeda dengan di Bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam lafaz bismi itu tidak ada alifnya, itu menunjukkan sebagai sifat pengasihnya Allah kepada seluruh makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam beberapa hadis sebutkan jemaah sekalian, bismillah itu disunahkan di dalam segala hal, digunakan dalam segala hal. Dalam hadis disebutkan, kullu syai'in lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abda. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak ada gunanya. Disebutkan abda. Jemaah sekalian, bismillah disunahkan dalam segala hal. Oleh karena itu jemaah sekalian, setiap pekerjaan yang dimulai dengan bismillah, maka tentu gantinya adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tahu jemaah sekalian, alhamdu itu artinya segala puji. Tapi dari mana kata-kata segala? Hamdu itu asal kata dari hamida yahmadu hamdan, kemudian dimasukkan oleh al, sehingga menjadi isim, isim ma'rifat. Kalau di dalam usul sebutkan, setiap kalimat yang dimasuk oleh al menunjukkan adalah di siyagul umum, menunjukkan makna secara keseluruhan. Dari sini kita tahu sehingga alhamdu itu artinya segala, segala puji, semua puji, seluruh puji. Cuma sekalian, maka tidak pantas kita memuji selain Allah, karena puji-pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Lillahi dimasuki oleh jar, huruf jar yaitu li, yang asli tadi Allah kemasukan huruf li sehingga menjadi lillah. Li itu artinya untuk atau hanya, sehingga alhamdulillah, segala puji untuk atau hanya untuk Allah. Rob jemaah sekalian, kata-kata Rob kita tahu asal kata dari Rob bayu Robi terbiasan. Kata-kata Rob sesungguhnya adalah pendidik. Yang menjadi menarik ketika kalimat Allah disatukan dengan kalimat Rob. Jemaah sekalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah karena menggunakan kata kependidik. Lil al-alamin, yang mendidik semesta alam. Itu kalau kita maknai sesungguhnya artinya. Yang menarik jemaah sekalian, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan yang mendidik semesta alam. Kira-kira semesta alam ini mana saja yang membutuhkan pendidikan? Apakah alam ruh masih membutuhkan pendidikan? Tentu tidak jemaah sekalian. Maksudnya alam kubur, apakah masih membutuhkan pendidikan alam kubur? Apakah alam mahsyar masih membutuhkan pendidikan? Tentu tidak. Kalau begitu alam siapa yang dimaksud di sini? Karena seluruh alam. Cuma sekalian dikenali Allah, saya kaji beberapa tafsir, saya dapat simpulkan ini maksud al-alamin. Karena ya sama ya mati yang berakhir dengan, setiap kalimat yang berakhir dengan ya dan nun, ya, yang menunjukkan jamak, itu menunjukkan bahwa dia itu makhluk hidup. Dengan demikian jemaah sekalian, yang membutuhkan pendidikan di sini adalah makhluk hidup, bukan makhluk yang mati. Itu di dalam beberapa tafsir disebutkan ketika mengkaji dari segi ilmu nahunya. Setiap jamak yang berakhir dengan ya dan nun itu menunjukkan makhluk hidup, lil jins. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga yang membutuhkan pendidikan. Yang pertama, alamul malakut. Yang kedua, alamul jin. Itu jin butuh pendidikan. Yang ketiga, alamul ins. Alam manusia butuh pendidikan. Yang menarik jemaah sekalian, alamul ins. Nah, pendidikan itu dimulai dari segi apa? Ternyata beberapa tafsir, kalau kita baca dalam beberapa tafsir isyari, pendidikan itu dimulai sejak dini. Dini itu, ini maksud itu adalah sejak anak dari dalam kandungan. Itu pendidikan jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia untuk makhluk hidup, kalau begitu apakah suratul Fatihah boleh untuk orang mati? Kalau kita kaji tafsirnya, itu tidak ada contohnya. Karena dia tidak ada contohnya, maka menarik di sini ketika kita melihat di masyarakat, ketika kita merayakan, mengirimkan doa untuk orang-orang mati dimulai dengan Al-Fatihah, sementara kita tahu Al-Fatihah ini untuk orang hidup. Ini yang menjadi menariknya jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sejarahnya, Rasulullah atau para sahabat tidak pernah mengirimkan Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Mengapa? Karena dari sini kita tahu bahwa suratul Fatihah itu untuk orang yang hidup. Sehingga mengirimkan suratul Fatihah untuk orang mati sesungguhnya tidak nyampe. Karena dia tidak nyampe jemaah sekalian, maka ada doa khusus untuk mengirimkan orang yang mendoakan orang meninggal. Misalnya, Allahumma ighfirlahu warhamhu, itu sudah ada. Dan tidak ada sejarah contoh dimulai dengan Fatihah. Berbeda ketika kita berdoa untuk orang hidup, misalnya minta hujan, mendoakan orang yang masih hidup supaya sehat, itu beda dengan mendoakan orang yang meninggal dunia. Itu sangat jauh berbeda, karena dalam contohnya tidak ada. Nah, kalau tidak ada contohnya, apa hukumnya mengamalkan itu? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak ada contoh dari Rasulullah, tentu mengamalkan itu ya tidak disunnahkan. Nah, apakah sampai Fatihahnya orang? Ya kalau ikut sejarahnya tidak sampai, yang sampai doanya tadi. Yang sampai doa Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfirlaha warhamha, itu yang nyampe. Tetapi sebagian para ulama yang menarik begini. Fatihah ternyata dilambangkan dengan berbuat kebaikan. Karena di Al-Quran, berdoa setelah berbuat kebaikan. Nah, membaca Fatihah itu bagian dari kebaikan. Sehingga para ulama sebagai mengatakan, itu boleh-boleh saja. Membaca, mendoakan orang mati diawali dengan suratul Fatihah. Berbeda, Fatihah dikirimkan sama orang yang mendirikan kepada orang yang Fatihah dikirimkan kepada orang meninggal. Berbeda dengan kita berdoa untuk orang meninggal diawali dengan Fatihah. Itu beda jemaah sekalian. Dengan demikian, boleh dipakai. Kenapa? Karena membaca Fatihah bagian dari kebaikan. Nah, doa kita harapannya setelah berbuat kebaikan dikabulkan oleh Allah. Yang jadi masalahnya, yang tidak boleh, tidak ada contohnya adalah mengirimkan Fatihah kepada orang yang telah meninggal. Karena tidak ada contohnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah Tuhan yang mendidik semesta alam. Alam kubur jemaah sekalian tidak butuh pendidikan, sehingga tidak butuh Fatihah. Menarik di sini ketika orang mengambil beberapa hadis, orang yang dikubur kemudian diazankan, katanya di situ masih mau sholat dan masih berzikir. Jemaah sekalian, orang yang telah meninggal selesai seluruh amalannya. Belum ada sejarah orang dalam kubur setelah diazankan dan dikomatkan kemudian dia bangun untuk zikir dan sholat. Itu tidak ada sejarahnya jemaah sekalian. Dan apakah masih diterima amalannya dalam kubur? Tidak ada. Kalau dia masih sholat di dalam kubur, itu artinya amalannya masih ada pahala di dalam itu. Sementara dalam hadis, ketika anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalannya kecuali tiga hal. Yang ditinggalkan di dunia, bukan amalan yang dilakukan di dalam kubur. Dan demikian, tidak ada contoh bahwa orang yang meninggal itu harus diazankan atau dikomatkan. memang beberapa saya mendengarkan alasannya, kalau dia lahir diazankan berarti pulang juga di itu tidak ada contohnya. Hanya beralasan kalau dia datang lahir diazankan maka pulang juga diazankan, itu tidak ada contohnya. Jemaah sekalian, azan hanya untuk orang yang sholat. Ar-Rahmanur Rahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian, Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di bismillah saya tidak kaji, saya kaji yang di bawah ini jemaah sekalian, yaitu di dalam surat selanjutnya, di dalam ayat selanjutnya Ar-Rahmanur Rahim. Ulama-ulama fikih mengatakan Ar-Rahman itu sifat pengasihnya Allah di dunia. Itu Ar-Rahman. Karena pengasihnya Allah di dunia jemaah sekalian, maka apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia, yang diminta oleh manusia di dunia, dikabulkan oleh Allah. Jemaah sekalian, saya ingin tahu, ada enggak pencuri yang tidak membaca bismillah untuk orang Islam ya? Itu pencuri sekarang, maling itu jemaah sekalian rata-rata baca bismillah. Bismillahnya apa? Harapannya supaya malingnya bisa terkabulkan. Boleh apa tidak? Dengan pengasihnya Allah, Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Tetapi dia harus bertanggung jawab dengan itu. Mengapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jemaah sekalian, dunia ini sangat hina bagi Allah. Dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Oleh karena itu diberikan kepada orang beriman. Jemaah sekalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena di dunia ini tidak ada harganya, Allah berikan dunia ini kepada manusia untuk dikelola. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki kasih sayang kepada hambanya, tentu maling-maling, pencuri-pencuri itu tidak dikasih makan. Bahkan dalam hadis sebutkan orang tidak beriman tidak dikasih makan walaupun seteguk air. Lau anatid dunya ta'dilu jannaha ba'udatin lamasaka kafiran syarbata ma'in. Seandainya dunia ini lebih berharga kata Rasulullah daripada 11 sayap nyamuk, niscaya tidak akan kuberi makan orang-orang kafir itu. Seandainya dunia ini berharga, lebih berharga dari 11 sayap nyamuk. Karena dia tidak berharga jemaah sekalian, maka diberikan kepada orang beriman. Jemaah sekalian, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diberikan kepada orang beriman agar supaya dunia ini dikelola dengan baik, maka ketika kita tidak kaya atau kita menjadi miskin, siapa yang kita salahkan? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dunia ini supaya dikelola. Bahkan di dalam Al-Qur'an ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di dunia ini, di bumi ini pemimpin, yaitu dari kalangan manusia. Para ulama mengatakan itu umat Islam. Coba kalau umat Islam tidak lagi di dunia, dunia kan kiamat. Karena dalam hadis sebutkan seandainya dunia ini tidak akan kiamat sampai kalimat Allah tidak disebut lagi di dunia ini. Itu jelas dalam hadisnya. Dengan demikian, pemimpin itu orang Islam, bukan orang kafir. Karena orang kafir pemimpin di dunia, kalau orang Islam sudah tidak ada lagi, dunia akan kiamat. Makanya orang kafir itu harus berterima kasih sama orang Islam sebenarnya. Karena dengan adanya orang Islam, maka dunia tetap hidup, tidak kiamat. Di dalam hadis sangat jelas. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penting kita harus melihat betapa umat Islam itu sangat luar biasa dengan kasih sayangnya Allah. Kemudian jemaah sekalian kenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia ini lebih berharga dari 11 sayap nyamuk, niscaya tidak akan kuberikan orang kafir itu walaupun seteguk air. Kalau kita miskin, dari sinilah kita tahu kita tidak boleh menyalahkan Allah lagi. Maka dalam Al-Qur'an sangat jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum ia merubahnya sendiri. Jadi kalau kita itu miskin, ya kita jangan salahkan Allah. Ini sudah nasib saya. Kata-kata nasib saya itu ciri-ciri orang yang berputus asa jemaah sekalian. Ini sudah nasib saya. Padahal nasib tidak pernah salah. Yang salahlah dirinya sendiri. Allah sudah berikan dunia ini. Sudah berikan dunia. Mengapa kita tidak kelola dengan baik? Kalau kita tidak cerdas, Siapa yang kita salahkan? Apakah Allah yang kita salahkan? Kalau kita sakit, apakah Allah yang kita salahkan? Tidak, jemaah sekalian. Bahkan sakit sendiri Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah makan, makanlah kalian makanan yang halal lagi baik. Wahai orang-orang beriman, makanlah makanan yang halal lagi baik. Apa maksudnya? Maksudnya supaya umat Islam itu, orang beriman itu selalu sehat. Jangan sampai sakit dijadikan alasan. Dunia diberikan oleh kita, diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau tetangga kita lebih kaya, yang maaf saja non muslim lebih kaya, apakah kita harus menyalahkan Allah? Tidak, jemaah sekalian. Kita salahkan diri kita sendiri yang tidak memahami bagaimana perintah Allah. Bahkan di Al-Quran sangat jelas, wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu untuk bekerja. I'malu, kerjalah. Itu artinya perintah bahwa kerja itu hukumnya wajib. Jemaah sekalian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengasihnya Allah di dunia, orang kafir pun diberi makan. Maling-maling pun dikabulkan doanya. Bahkan ada maling yang sholat tahajud dulu sebelum dia maling. Maling-maling sekarang sudah berdasi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengasihnya Allah di dunia ini. Orang kafir yang tidak sholat sama yang gak sholat, semua diberi makan. Kalau orang kafir saja makan, kenapa orang Islam tidak bisa makan? Cuma sekalian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, semuanya diberi karena sifat pengasihnya Allah. Orang mau berbuat dosa dikabulkan oleh Allah. Orang mau berbuat jahat dikabulkan oleh Allah. Yang kemudian kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Karena apa? Itu sifat pengasihnya Allah. Allah tidak memilih kasih kepada seluruh hambanya. Semuanya diberi, siapa yang mau mengambil. Itu disebut kita berikhtiar itu, jemaah sekalian. Jemaah sekalian, Ar-Rahim, kata-kata Ar-Rahim oleh para ulama fikih disebutkan, kemudian itu khusus bagi umat Islam di akhirat. Umat lain tidak akan mendapatkan sifat pengasihnya Allah di akhirat. Jikalau di dunia semua diberi, tetapi di akhiratnya Allah, jemaah sekalian, tidak akan diberikan oleh Allah kecuali hanya orang-orang beriman saja. Yang tadinya berbuat dosa di dunia harus bertanggung jawab di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, akan dihukum oleh Allah. Yang berbuat kejahatan di dunia akan bertanggung jawab di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amma ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara, amma ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Sedikit pun apa kejahatan kita lakukan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Di dunia kita dikabulkan semua apa yang kita kata, kita inginkan. Dikabulkan semuanya, tetapi di akhirat kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Cuma sekalian, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Ar-Rahim hanya untuk umat Islam yang beriman. Tidak untuk umat yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dalam ilmu nahwu disebut takdimul maf'ul 'alal fa'il yufidul khusus. Iyyaka itu maf'ulnya, didahulukan. Na'budu fi'il fa'il, kami menyembah. Iyyaka, kepadamu kami menyembah. Bukan kami menyembah kepadamu, tetapi kepadamu dulu disebutkan. Yufidul khusus. Ulama mengatakan jikalau maf'ul mendahului fi'il dan fa'il, itu namanya yufidul khusus, memiliki makna khusus. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu pula ya Allah kami meminta pertolongan. Karena di sini yufidul khusus, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka selanjutnya ayat ini mengatakan ihdi. Kata-kata ihdi itu kewajiban. Ihdina ya Allah, digunakan kata-kata fil amr, ihdina siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah. Maka kewajiban Allah memberi petunjuk kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ihdina siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Tentu jemaah sekalian, ini akan dikabulkan oleh Allah. Dari sini juga para ulama mengatakan bahwa kita itu meminta doa, setiap sholat kita itu berdoa. Maka tidak ada sejarahnya para sahabat setelah sholat itu kemudian berdoa bersama-sama. Karena dari sini yang ada para sahabat setelah sholat itu zikir bersama-sama dengan lafaz yang berbeda-beda. Artinya masing-masing berzikir di waktu yang sama. Setelah sholat mereka berzikir, sama-sama berzikir, tetapi masing-masing mengucapkan. Ada yang bacakan subhanallah, ada yang la ilaha illallah. Kenapa? Karena sholat itu juga maknanya ad-doa. Sholat itu artinya doa. Orang yang sholat sesungguhnya adalah orang yang lagi berdoa. Cuma sekalian yang dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini memang khilafiyah, tetapi perlu kita pahami. Tidak ada contohnya setelah sholat itu kemudian dipimpin doa berjamaah. Itu tidak ada. Tidak ada contohnya. Karena memang para sahabat memahami bahwa dia sudah sholat, dia lagi berdoa. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Yang jadi masalah cuma sekalian, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita tidak konsen. Sementara doa itu di dalam hadis, ada hadis yang tidak kuat disebutkan, Allah tidak akan memandang doa orang yang hatinya lalai. Tidak dilihat orang yang berdoa hatinya lalai itu tidak akan dipandang oleh Allah. Dimaksudkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang lagi sholat sesungguhnya dia lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah Allah kami jalan yang lurus. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan apa ini maksud di sini yang kita minta? Kita kan terkadang apalagi kalau sholat mulutnya terkadang tidak bergerak. Artinya yang sholat itu ucapan dalam hatinya. Itu sering sekali saya lihat orang-orang yang sholat mulutnya tidak komat kamit. Artinya Fatihah dibaca dalam hatinya. Masalahnya sholatnya sah apa tidak? Kalau ikut aturannya oleh para ulama menyebutkan, ya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan Fatihah. Fatihah dibaca dalam hatinya. Sementara hati itu mahalul niat. Hati itu tempatnya niat. Ya, kalau sholat diucapkan, mengucapkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mulutnya harus komat kamit. Paling tidak oleh para ulama itu menyebutkan dia sendiri mendengarkan Fatihah yang baca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hanya menjadi masalah jemaah sekalian, apakah dibaca setelah imam membaca Fatihah atau di pertengahan imam atau di awal mendahului imam. Tiga-tiganya boleh. Boleh mendahului karena ada sejarahnya. Boleh mendahului imam membaca Fatihah, yang tidak boleh mendahului imam ruku atau mendahului imam takbir, itu tidak boleh mengangkat tangan. Tetapi mendahului imam dalam baca surat Al-Fatihah itu boleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang Engkau berikan kepada mereka kenikmatan. Siapa itu? Ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan minasyuhada wassolihin, ya, al-ulama, al-amin, itu banyak sekali disebutkan. Jelas artinya adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan. Nah, ketika kita menyebutkan ini, apakah kita khusyuk apa tidak? Ya, jemaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita mengkaji di dalam qiraat sab'ah, itu boleh kita baca ghairal, boleh juga kita baca ghairul. Tetapi jangan sembarangan kita baca di semua tempat karena bisa menjadi masalah. Ya, mana yang sudah berlaku di masyarakat itulah yang kita pakai. Walaupun sekali-sekali memang kita boleh mengajarkan kepada masyarakat bahwa ghairil boleh juga dibaca ghairul. Sama dengan kata-kata maliki yaumiddin boleh juga dibaca maliki yaumiddin. Ya, cuman saya tidak membahas itu di sini karena itu masuk dalam bab qiraatus sab'ah. Cuma sekalian kunali Allah Subhanahu wa taala, al-maghdu itu disebutkan orang-orang, jelas dua orang disebutkan, intinya non muslim di sini, bukan jalan-jalan non muslim, yaitu Yahudi sama Nasrani. Kita meminta, jemaah sekalian, kita meminta supaya tidak ditunjuki jalan-jalan orang-orang yang non muslim itu. Tetapi menjadi pertanyaannya, ya, bagaimana itu ketika terjadi di kalangan kita? Kita berdoa kepada Allah setiap hari, ya Allah, bukan jalan-jalan orang-orang Yahudi, bukan juga jalan-jalan Nasrani, bukan orang jalan orang kafir lah intinya. Tapi dalam kenyataannya, kita harus mengikuti itu. Ini jadi masalahnya jemaah sekalian. Cuma sekalian dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, kita sesama orang Islam, kita tahu bahwa memiri orang Islam di Al-Qur'an sangat disebutkan, ya. Pemimpin itu harus orang-orang yang beriman karena dia khalifatul ard. Dengan adanya orang beriman di muka bumi ini, jemaah sekalian, maka dunia akan menjadi tenang dan aman. Dan orang kafir harus berterima kasih kepada umat Islam. Ya. Kalau bukan karena umat Islam, dunia telah kiamat. Karena disebutkan dalam hadis, dunia tidak akan menjadi kiamat sampai kalimat Allah tidak disebutkan lagi di dunia ini. Jemaah sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.